Tahendak. Rasulullah SAW arsalallah ila unasin ladina qad mala ta'abbadu billahi subhanahu wa ta'ala amla ya'budun Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa ma'a ibadatihim lillahi azza wa jal. Dimana Rasulullah SAW yuharibunahum ma'allahum ya'budun Allah. Nah, misyikuna fi al-uluhiyah. Al-adillah ala anna al-musyikin kanu ya'budun Allah subhanahu wa ta'ala. Andak. Naam. Dalil tsani. Baik. Wa ayadan. Naam. Wa ayadan. Mama tahannus. Khalwal ma aw ta'abbud tahannus at-ta'abbud. Wa yuqal at-tabarrur. Nah, berbuat kebaikan at-tabarrur. Nah. Masuk bagian berikutnya. Walakinnahum, akan tapi mereka, yaj'aluna ba'dal makhlukat, mereka menjadikan sebagian makhluk, wasa'id bainahum wa bainallah, perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wasa'id jam'a wasithah. Naam, jam' wasithah. Qala Ibnu Faris, Ibnu Faris. Naam. Fi mu'jam maqayis al-lughah. Qala Ibnu Faris fi mu'jam maqayis al-lughah. Al-waw was-sin wat-ta. Naam. Al-waw was-sin wat-ta. Wasata. Bina'un sahih. Bina'un sahih yadul. Yadullu 'ala al-'adl. Wa al-insaf. Yadullu 'ala al-'adl wa al-insaf. Ia terkumpul di situ waw sin ta, ini menunjukkan dengan hadir. Naam, keadilan, insaf, mana wahid. Naam. Wal murad, naam, wal murad man yaj'al bainallah wa khalqihi. Al-murad man yaj'al bayna Allah wa khalqih. Fahuwa naam wasthun naam. Wallahu a'lam. Raji' naam. Al-misbah safah matin naam 52. Jadi maksud di sini adalah perantara antara Allah dan makhluknya. Dan pada pembahasan sebelumnya fi nawaqid al-Islam, nah, wa ya ma yatawassal bihi ila syai. Ma yatawassal bihi ila syai. Apa yang menjadi perantara nah kepada suatu. Ini wasitah perantara untuk menyampaikan kepada suatu. Kemudian perantara kemarin wasitah dibagi menjadi dua. Namanya itu. Wasitah dibagi menjadi dua indakum. Nah, syirkiyah wa syar'iyyah. Nah. Wasitah. Naam. Syirkiyah wa syar'iyyah. Kemudian wasitah syirkiyah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Naam. Wa in arada bil wasitah annahu labud min wasitah. Jadi kalau yang dimaksud dengan wasitah itu adalah keharusan untuk menjadikan perantara fi jalbil manafi', untuk mendapatkan manfaat. Wadafil madar ini sudah ada dalam bahasa sebelumnya. Misal ayakuna wasitah fi rizqil ibad. Sudah menjadikan perantara dalam rizkinya ibad. Nah, mesti seorang yang meminta rizki kepada fulan karena menganggap fulan ini adalah perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Sedikit ketika kita kunjung ke Batu Ampar, di mana Batu Ampar? Di Madura. Batu Ampar, Madura. Kemudian kita waktu itu bertemu dengan orang Ponorogo. Kamu di sini sudah berapa lama duduk di sini? Saya menjaga ini sudah 5 tahun. Orang Ponorogo. Dikubur aja itu. Kerjanya dikubur menjaga itu. Kemudian ditulis di antara para syekhnya itu beberapa, nah banyak ini para masyekhnya, syekh sufi ya, pembagian khusus ini masalah rezeki, ini syekh fulan, masalah keamanan syekh fulan, kemudian masalah, nah apa penyembuhan penyakit ini syekh fulan. Saya sudah dibagi-bagi. Nah, dibagi-bagi. Jadi mereka berusaha ini datang dari seluruh penjuru. Minta rezeki dan sebagainya. Kalau nah, ini syaratnya bisa baca di situ, membaca di samping kubur satu mushaf. Nah, penuh. Ya, sehari insyaallah akan terkabul doanya. Jadi baca Al-Qur'an dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Nah, setelah itu menghadapkan ini ke wajah dari syekh tadi, tujuannya apa? Insyaallah akan terkabulkan. Kalau tidak bisa, maka nanti itu syekhnya. Syekhnya akan membacakan. Yang akan membacakan waktu itu suruh membayar 7.000 waktu itu. Nah, nilainya 7.000 waktu itu, mungkin sekarang sudah sampai 100.000. Nah. Jadi asyahid mereka minta rezeki dengan perantara para masyayikh tadi. Karena mereka berkeyakinan para masyayikh tadi lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ibaratnya apa? Kalau kita mau menghadap presiden tidak bisa langsung. Menghadap presiden. Ya mereka ibaratkan presiden dengan Allah. Ibaratnya kalau kita mau menghadap presiden tidak bisa langsung bertemu dengan presiden. Bertemu dengan pengawalnya dulu. Nah, karena pengawal-pengawal inilah orang-orang terdekat. Nah, dari presiden itu sendiri, dari presiden. Demikian pula kalau kita mau bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah SWT, kita harus memakai perantara, yaitu orang terdekat. Siapa? Para ulama, para masyayikh, nah, dan lain sebagainya. Jadi minta rezeki. Jadi kalau yang dimaksud di sini minta rezeki, perlu perantara, termasuk kesyirikan. Ada sering pertolongan, minta pertolongan. Nah, minta pertolongan baik keselamatan pun yang lainnya, minta keselamatan ini juga kesyirikan yang besar, mukhrim al-millah. Kalau sampai dilakukan ini termasuk mukhrim al-millah. Wahadahum, demikian juga minta petunjuk. Ini harus lewat dari para masyayikh tadi juga bentuk kesyirikan. Nah, yasalunahu dzalika yarjuna ilaihi fi. Fahadha min a'zami syirk alladhi kafara Allah bi al-musyrikin. Termasuk sebesar-besar atau sebesar-besar kesyirikan di mana Allah SWT telah mengafirkan orang-orang musyrikin. Kalian enggak usah dekat-dekat di sini. Ini puji-pujian yang kita setiap hari dengar itu, di kopek. Itu ada majlis zikir setiap pekannya sekali. Mereka sebelum zikir, jadi punya masing-masing punya gambar Qadirun Yahya. Tarekah Naqsabandiyah. Jadi kalau mau zikir, bayangkan dulu wajahnya Qadirun Yahya. Orang yang membantol, halikul hiyah, besar, pakai kopiah hitam waktu itu. Mungkin sekarang sudah pakai imamah mungkin. Kemudian mereka biasanya pasang di masjid-masjid mereka, termasuk di Selagreng. Sampun juga sudah mulai ada. Makanya menyebar di semua tempat. Pendirinya itu kalau di sini ini Pak Kusran. Jadi kasar Allah. Ini termasuk apa? Wasithah syirkiyah. Karena rezeki milik Allah SWT tidak perlu kita perantara kepada orang lain. Ud'uni astajib lakum. Minta secara langsung kepada Allah SWT keselamatan dan petunjuk. Karena para masyayikh ini, para ulama tidak bisa memberikan petunjuk. Hatta Rasulullah SAW tidak bisa memberikan petunjuk, ya enggak? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang paling kamu cintai. Dan tapi Allah SWT yang memberikan petunjuk. Jadi para ulama tidak bisa memberikan petunjuk. Hatta Rasulullah SAW tidak bisa memberikan petunjuk. Maka kalau diminta ini petunjuk kepada selain Allah, maka termasuk kesyirikan. Selanjutnya yang syar'iyah seperti apa? Yang syar'iyah termasuk ini para rasul. Wal anbiya. Demikian pula apa? Wal ulama. Mereka yang menyampaikan agama ini. Yang menyampaikan agama merupakan perantara. Akan tapi sekali lagi kita tidak minta petunjuk kepada para nabi ataupun para rasul atau para ulama, tidak. Jadi mereka itu hanya sebatas perantara untuk menerangkan al-halal wal-haram, wal-asma wal-sifat, kemudian al-amr alladhi yuhibbullah, oh ya begitu, yang perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ini semuanya perantara yang syar'iyah, tidak ada sisian di kalangan para ulama bahwasanya mereka itulah sebagai perantara untuk menyampaikan agama Islam, agama yang sebenarnya. Dalilnya bahwasanya mereka para ulama dan para anbiya dan terutama para rasul sebagai wasithah syar'iyyah rasulam basyirin mundirin la'alla yakun nasi Allah hujjatun ba'da rasul. Karena seumat wahidah, faba'athallahu basyirin mundirin. Sudah ada pada pembahasan sebelumnya, anda lihat nanti. Wa ayatan wa marasun nusainya ilham basyirin mundirin. Dan tidaklah kami mutus para rasul kecuali sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ini wasithah. Sedangkan mereka, orang-orang musyrikun, menjadikan berhala-berhala ini sebagai perantara untuk kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya mereka musyrikun. Mereka minta petunjuk kepada berhala. Ada berhala nanti menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi berhala-berhala dari gambar-gambar orang salihin, Wuddan, Suwa, Yaguth, Ya'uq, wa Nasra. Wadan Allata wal Uzza. Kalau di zaman Ibrahim alaihi salatu wasalam, apa yang mereka bikin? Endakum, berhala-berhala bentuk apa? Al-Nujum wal Malaikah, bintang-bintang dan patungnya para malaikah. Ini di kaum Ibrahim alaihi salatu wasalam. Jadi mereka menjadikan orang yang salihin, as-salihin, utama para malaikah. Para malaikah menjadikan sebagai perantara. Khulasah 6 wasithah dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi berapa? Anak yang Isa enggak tahu kemana ngelamunnya, anak kecil. Anak Ibrahim musafir semua ya. Anak Matin 2 apa? Syar'iyah dan syirkiyah. Syar'iyah wa syirkiyah. Wasithah syar'iyah. Anda ya Hanif. Anda Harith. Anda ya Muhammad. Anda ya Abdul Wahid. Wasithah. Ya, perantara ya, para rasulul anbiya wal ulama. Anda hijrah. Enggak tahu. Anda hijrah. Jangan menyerah dulu. Jangan menyerah dulu, belum ditanya sudah menyerah. Dalil-dalil ala anna rusul takunu wasithah. Anda yang hijrah, ya Yosef, ada dalil. Anda ya Taufik, Bashir Mudirin, bas. Anda ya Taufik, saya melamun semua. Allah mustahil. Anda ya Hasan, Assalamu Bashir Mudirin, li ala kulli nasi. Allah di tempat Rasul. Anda indak Al-Hadi, ma arsalnaka illa mubashshiran wa nadhira. Indak Abdul Rahim, dalil habis suaranya. Indak kan nas ummat wahidah fabaath Allah bashshiran wa mudhirin. Ayat basit, nasal laka syahidan wa mubashshiran wa nadhira. Indak nas Musa ini ilam bashshiran wa mudhirin. Indak nasal laka illa kafir nas bashshiran wa nadhira. Banyak sekali. Al-Quran banyak sekali. Dan ya syirkiyah, wasithah syirkiyah. Anda ya Munawar, wasithah al-asnam fi jalbil mala, fi jalbil mala. Muhammad Sawir, Naam, fi jalbin naf' wa daf'il naam ad-dar. Adan fi talab ar-rizq wan nasr al-hidayah. Tayyib, yaquluna nuridu. Mereka mengatakan nuridu minhum. Jadi kami menginginkan dari mereka itu ataqarrub ilallah, sebagai pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nuridu syafa'atuhum 'indahu. Nah. Nasal malaikah, dan kami menghendaki syafaat mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana enam para malaikah. Wa Isa, nah, wa Maryam, wa Unas, nah, mughairih minas salihin, seperti Isa, Isa, wa Isa, wa Maryam, dan manusia yang lainnya dari para orang salihin. Ini hujjah mereka sama dengan hujjahnya orang-orang musyrikun. Ma na'buduhum illa liqaribuna Allah ila Allah zulfa. Nah, kami tidak menyembah mereka, menyembah berhala, kecuali untuk pendekatan kepada Allah SWT dengan sedekat-dekatnya. Nah, betul-betul dekat kepada Allah SWT. Ini hujjah mereka sama dengan hujjahnya orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Walan haula syafa'una indallah, mereka itu sebagai syafaat kita insya Allah SWT. Ya, memberikan syafaat. Jadi hujjah orang-orang sekarang yang mereka menyembah kepada wali-wali, orang salihin, atau menyembah kepada nam kuburnya nabi ataupun yang lainnya, hujjahnya sama untuk mendekatkan kepada Allah SWT atau mendapatkan syafaat. Tidak ada bedanya. Nah, dengan mereka orang musyrikun di zaman dahulu, mereka juga begitu hujjahnya liqaribuna Allah zulfa. Nah, wa ayatan haula syufa'una indallah. Taib, ay annahum innama ya'buduna hadil asnam. Bahwasanya mereka itu nah beribadah kepada berhala-berhala ini li taqarrubuhum ila Allah, pakai ila bukan illa, ila Allah zulfa. Nah, untuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Nah, fa mukirruna bi annaha dun Allah, dan mereka menyatakan bahwasanya berhala-berhala itu adalah selain Allah. Jadi mereka menyatakan itu semuanya. Wa annaha la tamlik lahum naf'an wala darra. Dan bahwasanya berhala-berhala itu tidak memiliki manfaat. Nah, untuk mereka atau memberikan madarat. Nah. Wa annahum syafa'a lahum indallah azza wajalla. Dan bahwasanya mereka itu sebagai syafaat, yang memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Walakin hadhihi syafa'ah syafa'ah batilah. Ini adalah syafaat-syafaat yang batil. La tanfa. Ashabuha li'anna Allah azza wa jalla yaqul fa ma tawahum syafa'atu syafi'in. Tidak berfaedah. Nah, bagi pelakunya yang minta syafaat kepada selain Allah tadi. Karena Allah nyatakan fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak berfaedah, maka tidak berfaedah syafaat mereka. Kalau memberikan syafaat. Karena mereka telah melakukan kesyirikan. Jadi walaupun mereka minta syafaat kepada berhala-berhala para wali-wali tadi, tidak akan pernah melakukan syafaat. Karena mereka di dunia telah melakukan apa? Kesyirikan. Menjadikan selain Allah sebagai perantara. Nah, untuk mendapatkan manfaat atau madarat, menghilangkan madarat untuk memperoleh rezeki, boleh memperoleh pertolongan dan petunjuk atau yang lainnya. Maka Allah katakan fama tafa'uhum syafa'atus syafi'in. Syafa'atnya orang kafir terdahulu ketika mereka beribadah kepada berhala tidak berfaedah, nanti pada hari kiamat demikian pula orang sekarang yang mereka menjadikan perantara-perantara selain Allah dalam melakukan kesyirikan, maka tidak akan bisa berikan syafaat. Nah, bahkan mereka pun tidak bisa memberikan syafaat. Nah, karena syafaat lillah, kulillahi syafaatul jami'ah. Bahkan Muhammad semuanya syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Hatta Rasulullah SAW kalau seandainya Allah tidak memberikan izin untuk memberikan syafaat, maka tidak akan bisa memberikan syafaat. Nah, kulillahi syafaatul jami'ah. Katakan syafaat itu adalah milik Allah semuanya. Nah, oleh karena itulah ketika Rasulullah SAW menyatakan ummati ummati, ummatku ummatku, qala ya Muhammad irfa ra'sak sal tu'tah wasfa tusaffa, ya Muhammad, nah wahai Muhammad, angkat kepalamu, sal tu'tah, mintalah akan diberi, wasfa tusaffa, mintakan syafaat, kamu akan diberikan, apa diberikan syafaat. Nah, kemudian Rasulullah SAW minta agar umatnya ini diselamatkan. Nah, dari azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar orang-orang yang dalam hatinya itu sebesar, nah, ada keimanan sebesar darrah, akan keluar dari neraka walaupun keimanannya itu hanya sebesar, nah, darrah. Ini termasuk keutamaan bagi, nah, Rasulullah SAW. Allah berikan syafaat kepadanya. Kemudian riwayat yang lain, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal. Qala sallallahu alaihi wasallam suhkan suhkan, bu'dan bu'dan, orang yang bikin bid'ah bid'ah, suhkan suhkan, bu'dan bu'dan, tidak akan mendapatkan syafaat. Nah, dari Rasulullah SAW, ketika Allah sudah memberikan enam syafaat kepada Rasulullah SAW, jadi pelaku bid'ah tidak akan melakukan syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bid'ah. Apalagi melakukan kesyirikan. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka bikin bid'ah bid'ah setelah kamu meninggal. Maka Rasulullah SAW menyatakan apa? Suhkon suhkon. Nah, liman ghayyara wa baddal, siapa yang merubah dan mengganti, liman ghayyara wa baddal, nah, bu'dan, liman ghayyara wa baddal, yang merubah dan mengganti syariat Islam dengan bid'ah-bid'ah.